Seorang lelaki muda berjalan dengan tegar di antara reruntuhan kisah-kisah cintanya. Tanpa tetes air mata atau wajah yang mengiba, di bawah mentari kota yang panas membara, di sela kerasnya kehidupan yang siap menala, langkahnya tetap berdetak menyibak setiap terang.